Cara sederhana bagi orang awam untuk menentukan akidah yang benar, ada dua cara. Satu, di saat ada orang datang, kita pengen mengenali akidahnya benar atau tidak, kan begitu. Yang kedua, dari guru kita sendiri. Kalau ada orang datang kepada kita dengan propaganda keagamaan, mungkin dengan partainya, mungkin dengan hizibnya, mungkin dengan kelompoknya, sederhana. Tanyakan agamanya apa? Islam. Ya, mereka akan menjawab Islam. Setelah mereka menjawab agamanya Islam, katakan Islam apa? Kalau mereka mengatakan, ah yang penting Islam, hati-hati. Kalau sudah orang hanya mengatakan yang penting Islam, ini pendusta. Islam tuh ada. Islam memang Islam akan, tapi ada Islam yang benar dan Islam palsu. Mereka harus berani mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Kalau belum berani mengatakan ahli sunnah wal jamaah, hati-hati, itu pembawa Islam palsu. Setelah mereka mengatakan Islam ahli sunnah wal jamaah, tanyakan Islam ahli sunnah wal jamaah yang mana? Sebab ahli sunnah wal jamaah sekarang juga ada yang palsu. Kalau mereka mengatakan yang penting ahli sunnah wal jamaah, awas, hati-hati, lagi-lagi ini pendusta. Mereka harus berani mengatakan Islam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Pengikut Abul Hasan al-Ash'ari, pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Atau kalau di Indonesia kebanyakan Asy'ariyah, sehingga orang-orang kita ini disebut sebagai Asy'ariyah. Maka hati-hati kalau ada kelompok yang suka mencaci Asy'ariyah, Asy'ariyah, biasanya di radio-radio. Awas dengan ahli taktil para kaum Asy'ariyah di buku-buku akidah yang disebarkan, dibagi-bagi gratis itu selalu mencaci Asy'ariyah, itu sebetulnya mencaci Anda. Kemudian setelah mereka mengatakan Asy'ariyah, harus ada tambahnya, kami adalah pengikut orang-orang sufi tasawuf. Jadi empat ini adalah untuk membalikan identitas Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sufiyah. Sebab kalau akidahnya palsu, biasanya memusuhi tasawuf, memusuhi Asy'ariyah, Maturidiyah, memusuhi ahli sunnah wal jamaah, atau memusuhi Islam. Salah satu, mungkin memusuhi Islam, jelas keluar dari Islam. Mereka mengaku Islam, memusuhi ahli sunnah wal jamaah, keluar dari akidah yang benar. Mengaku ahli sunnah wal jamaah, mengaku memusuhi Asy'ariyah, mereka adalah keluar dari akidah yang benar. Ngaku Asy'ariyah tapi anti tasawuf, mereka juga tidak benar. Ini saja. Itu adalah mudah bagi kita. Adapun yang kedua adalah hati-hati dalam berguru. Kita harus tahu guru ini silsilahnya kemana, mata rantai ilmunya kemana. Kalau sudah jelas, Masya Allah, ini para habaib kita yang ada di wadi ini, sanad ilmunya jelas. Para habaib yang ada di Hadramut, yang lain ada di Mekah, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada Habib Zain bin Semit, yang dari Hadramut macam-macam, banyak ulama habib, banyak ulama berak besar, Habib Salim Syatri, Habib Abdullah Baharun, Habib Umar bin Hafid, Masya Allah, ulama-ulama besar. Jadi sanadnya jelas. Kalau tidak jelas sanadnya, awas, ini bisa saja adalah pembawa akidah palsu. Kalau kita tidak kenal sanadnya, minimal mereka mengenal orang yang kenal sanad. Kalau mereka ingkar Said Muhammad Al-Maliki, hati-hati. Kalau mereka ingkar Habib Umar, hati-hati. Kalau mereka ingkar dengan Habib Salim Syatri, hati-hati. Kalau mereka ingkar Habib Zain bin Semit, hati-hati. Itu standar saja. Adapun untuk menjelaskan kepada orang awam terlalu lebar, mereka tidak akan paham. Ini beri kita kasih, beri patok-patok saja, rambu-rambu umum agar mereka selamat. Maka jalanmu adalah ini. Para habaib, para masyayikh, masyayikh Indonesia semua sanad ilmunya kembali kepada para habaib, para ulama yang ada di Hadramut ataupun yang ada di Mekah masa dulu. Mayoritas Asy'ariyah, mayoritas. Kalau kita cari ulama, rata-rata Asy'ariyah, mulai dari Ghazali sampai ke bawah, Imam Juwayni, Imam Al-Haramain, kemudian Ghazali sampai ke bawah, nanti Imam Subuki sampai ke bawah, Imam Nawawi, kemudian Subuki, kemudian Suyuti, semuanya, hampir semua ulama-ulama besar adalah Asy'ariyah. Termasuk Amirul Mukminin fil Hadith yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka, beliau adalah juga Asy'ari. Jadi kalau kita mencari ulama Asy'ari dan Maturidi, gudang. Tapi selain itu, orang akhir zaman mengatakan ini bid'ah sesat, itu adalah tidak tahu pengikut siapa. Wallah alam. Sudah begitu mengaku paling benar di Indonesia. Punya radio, hati-hati. Punya media, punya majalah, tapi kerjaannya mencaci maki, mulut bid'ah sesat, tawassul sab'ah syirik. Ini adalah akidah-akidah sesat yang jangan sampai kita tertipu dengan mereka. Wallah alam bisawab.